Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilimpahkan pula kepada ahli dan sahabat-sahabatnya, dan semoga salawat dan salam itu pun dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kajian akidah hari ini mengenai masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bahasa Arab sudah menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia. Artinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, ada suatu masa kita menghadapi kesukaran. Bisa saja itu berbentuk musibah, bisa pula merupakan cita-cita yang belum juga dapat kita capai, atau barangkali hal-hal lain yang membebani hidup kita. Banyak di antara kita yang frustrasi menghadapi kegagalan-kegagalan dalam hidup ini. Dan ini tentu sesuatu yang tambah merugikan diri kita. Terkena musibah saja sudah katakanlah rugi, kemudian akibat dari musibah tersebut mendatangkan akibat yang buruk, berarti dua kali kerugian yang kita peroleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah." Siapa yang ingin menjadi orang yang kuat, maka bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri menyatakan, "Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun." Orang-orang beriman bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertawakal dibutuhkan 4 syarat. Yang pertama yaitu berusaha sekuat-kuatnya. Kedua, berdoa sebanyak-banyaknya. Ketiga, menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ialah menerima dengan ikhlas segala keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bertawakal. Baiklah, kita uraikan satu demi satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali jika kaum itu sendiri telah berusaha merubah diri sendiri. Ini syarat yang pertama untuk mengatasi persoalan kesukaran kita atau mencapai apa yang kita inginkan. Kita wajib berusaha. Ini penting. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang akan mengimami salat asar. Seperti biasa, sesudah masuk waktu asar sudah diadzankan, beliau masuk ke mihrab, tempat pengimaman, menghadap kepada jamaah, mengatur saf. Saat itulah Nabi melihat seorang laki-laki turun dari ontanya dan dengan sangat tergesa-gesa dia segera masuk ke dalam masjid, ontanya ditinggalkan saja di luar. Dan kemudian orang itu bergabung dengan jamaah, berjejer di saf. Setelah itu Nabi menegurnya, "Wahai saudaraku, kalau tidak salah saudara tadi datang mengendarai onta, benar?" "Benar ya Rasulullah." "Di manakah onta saudara sekarang?" "Onta saya di luar ya Rasulullah." "Sudahkah onta itu diikat erat-erat di tempatnya supaya aman?" "Tidak ya Rasulullah, saya biarkan saja." "Apa tidak takut hilang?" "Tidak, karena saya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Eh saudara, kalau saudara mau bertawakal kepada Allah, bukan begitu caranya. Sekarang keluar, cari onta saudara. Sesudah ketemu, ikatlah di tempat yang aman, ikatlah erat-erat. Sesudah itu, masuklah ke dalam masjid. Saudara tidak perlu memikir-mikirkan soal onta. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang tujuannya ialah wajib berusaha, yaitu mengikat ontanya supaya tidak lari, tidak dibawa orang. Kalau ontanya dibiarkan saja begitu, entah kemana dia pergi, lalu bahasanya, biarkanlah saya sudah bertawakal kepada Allah, itu sama saja dengan menyuruh Allah supaya menjaga ontanya. Tentu sangat tidak etis menyuruh Allah supaya menunggu ontanya. Soal keamanan onta, kewajiban kita untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, ikatlah erat-erat di tempat yang aman. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, begitu juga dalam berbagai konstelasi kehidupan kita, sekian banyak yang menuntut wujud usaha kita untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang kita inginkannya. Tetapi perlu diketahui bahwa sehebat apapun manusia, tidak dapat menentukan nasibnya sendiri dengan usahanya sendiri. Oleh karena itu, syarat yang kedua perlu dipenuhi, yaitu berdoa. Kita semuanya tentu sudah pernah mendengar kisah tentang Korun. Korun adalah orang yang kaya raya yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tetapi rupanya kekayaannya tersebut menjerumuskannya sehingga dia tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa mengajaknya beriman kepada Allah, dia menjawab, "Saya tidak butuh Tuhan, karena saya sudah dapat menentukan nasib saya sendiri." Dia berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Buktinya saya menjadi orang yang paling kaya. Ini bukan karena Tuhan, tetapi karena kemampuan saya menghimpun harta sekian banyak. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, seandainya saja manusia dapat menentukan nasibnya sendiri, tidak akan ada kesedihan yang rasakan, tidak ada penderitaan yang membebani hidupnya. Siapa sih yang tidak ingin hidup senang? Oleh karena itu, jika manusia dapat menentukan nasibnya sendiri, semua manusia akan hidup senang. Tapi dalam kenyataannya, banyak orang yang justru frustrasi, putus asa, karena gagal usahanya untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkannya. Oleh karena itu, manusia harus mengakui, sehebat apapun adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perlu berdoa, sebab tanpa persetujuan, restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha kita tidak akan menjadi kenyataan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, oleh karena itulah kepada kita diwajibkan berdoa. Wa'alaikum bid'u'a. Ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fala yarudul qada'a illa du'a. Wa'alaikum bid'u'a. Sesungguhnya doa itu dapat membawa manfaat, mendatangkan manfaat bagi persoalan yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Ini aneh. Bagaimana mungkin peristiwanya sudah terjadi, sekarang doa kita bermanfaat bagi peristiwa yang lalu? Jawabnya benar, memang bermanfaat. Ada orang mengalami musibah, begitu terbebani sehingga orang itu mengalami frustasi berat, bahkan akhirnya, maaf, sinting. Sudah terkena musibah, sinting lagi. Tetapi orang beriman yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah itu memang sudah terjadi, tapi akibat buruk musibah tersebut tidak akan menimpa kemudian, sehingga tetap bermanfaat dari peristiwa yang lalu, apalagi untuk yang akan terjadi, justru yang kita inginkan. Fala yardul qada'a illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah nasib kecuali doa. Masing-masing kita sudah ada suratan nasib, tetapi Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperoleh nasib yang lebih baik dari yang telah ditentukannya. Antara lain ialah berdoa. Oleh karena itu Nabi mengatakan, fa'alaikum bid'u'a. Oleh karena itu kamu wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, tetapi berdoa yang dianjurkan itu tidak akan bisa berdiri sendiri, dalam arti seseorang untuk mencapai cita-citanya hanya mengandalkan doa saja. Ini tidak mungkin, karena ada satu kewajiban yang sangat vital yang kita tinggalkan, yaitu usaha. Oleh karena itu, silakan berdoa, tetapi jangan lupa berusaha. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, jawablah, sesungguhnya aku Allah dekat dengannya, aku akan mengabulkan doanya. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa orang yang memanjatkannya. Akan tetapi, fal yastajibu li, oleh karena itu dia harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi hanya, jangan hanya pandai berdoa tetapi tidak pandai berusaha. Sebab dalam kenyataannya, orang yang getol berusaha, apalagi usahanya itu didukung dengan ilmu dan pengalaman, maka orang yang semacam ini lebih cepat memperoleh apa yang dicita-citakannya, lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa usaha, ya, sebagai satu contoh, orang ingin kenyang. Untuk sampai kepada kenyang, ada sesuatu yang harus kita laksanakan, yaitu makan. Dan untuk makan harus ada yang disediakan, bahan makanannya. Sesudah makanan tersedia, mesti kita berusaha memasukkan nasi itu ke dalam mulut. Belum juga kenyang, karena kita masih harus mengunyahnya. Dikunyah, kemudian ditelan, sekali juga belum kenyang. terus berusaha, barulah kemudian ya. Oleh karena itu jangan hanya berdoa. Keliru orang yang lapar dikira doa ini akan memenuhi segala-galanya, sehingga dia hanya berdoa saja tanpa makan. Kapan mau kenyang? Dengan berdoa tanpa makan malah semakin lapar. Oleh karena itu seimbangkan antara usaha dan doa. Usahanya itu sendiri supaya lebih mendekatkan kepada apa yang kita inginkan harus didukung oleh keahlian, oleh ilmu. Kita semuanya tahu, sama-sama bekerja sehari, ada orang yang sehari hasilnya jutaan, puluhan juta, 100 juta lebih. Tapi ada yang hanya sekedar mempergunakan tenaganya, hasilnya 10 ribu, 20 ribu, dan seterusnya. Oleh karena itu kata-kata wajib berusaha juga, usaha ini menuntut kelengkapan supaya usaha itu betul-betul bermakna, bernilai. Begitu juga berdoa. Berdoa yang bernilai. Udu'ullah wa antum mawqinuna bil ijabah. Rasul menyatakan, berdoalah kepadamu dan yakinkan hatimu bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sekian syarat doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Antara lain, memintalah sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta sesuatu yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, perhitungkanlah bahwa sesuatu yang diminta itu akan membawa manfaat. Sebab dalam kenyataannya, orang sering meminta, menginginkan sesuatu yang justru banyak madharatnya. Sehingga ketika dikabulkan oleh Allah, bukannya hidup bahagia, tetapi malah justru terjerumus. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, sekian banyak syarat-syarat. Antara lain juga, saat memanjatkan doa, busana yang dipakai adalah busana yang diperoleh secara halal, juga dibeli dengan sesuatu yang halal. Kedua, minuman, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah yang halal. Baik barangnya atau cara memperolehnya, itu halal. Doa yang dipanjatkan dalam keadaan yang semacam itu akan mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, adapun syarat ketiga, sesudah kita berusaha sekuat-kuatnya, berdoa sebanyak-banyaknya, langkah ketiga ialah serahkan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam kenyataannya Allah lah tempatnya amal kita yang kita laksanakan, dan Allah pula yang akan menilai dan memberinya imbalan. Oleh karena itu serahkan usaha kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tentu sudah mengetahui apa yang kita inginkan berikutnya. Orang yang dapat menyalurkan segala usaha dan doanya, dadanya akan terasa lapang, pikirannya akan jernih, dan perasaannya akan tenang. Dan ini adalah modal kebahagiaan. Jangan seperti kita melepas kucing tetapi ekornya masih kita pegang erat-erat. Begitu juga kita serahkan kepada Allah, tentu dengan pengertian, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk berusaha, saya sudah berusaha sekuat-kuat saya, ya Allah. Engkau perintahkan aku untuk berdoa, saya sudah berdoa sebanyak-banyaknya, ya Allah. Sekarang semuanya ini aku serahkan kepadamu, sebab saya berusaha dan berdoa semata-mata memenuhi perintahmu. agar engkau memberikan apa yang aku butuhkan. Orang yang semacam ini betul-betul akan lepas dari sebagian beban yang memberatkan dirinya. Kemudian apa hikmahnya? Hikmahnya, jika kita sudah menyerahkan segala usaha dan doa kita kepada Allah, kita tidak akan memaksa-maksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika kita memaksa-maksa Allah dengan alasan kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, lalu mana buktinya ya Allah engkau berjanji akan mengabulkan? Allah bisa saja mengabulkan, tetapi Allah murka karena dipaksa-paksa, padahal Allah sudah mengetahui kapan mengabulkan waktu dan tempat yang paling tepat untuk mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi rupanya kita ini minta disegerakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Ud'ullah wa la tu'ajjilun," katanya. Berdoalah kepada Allah, tapi jangan engkau paksa-paksa supaya Allah mengabulkan secepat-cepatnya. Sebab jika Allah mengabulkannya, belum tentu disertai dengan keridhaannya, tapi justru dengan murka. Pemberian Allah yang diturunkan dengan murka, itu namanya istidraj. Yang namanya istidraj adalah pemberian yang justru akan menjerumuskan kita. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, dengan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, insya Allah kita akan terhindar. Sebagai satu contoh saja, dulu pernah saya memberikan contoh di sini. Ada seorang ibu membuat kue-kue enak sekali. Suami masih ada di kantor. Setelah kue-kue itu masak, lalu anak-anak diberi. Tidak ketinggalan pula, sang suami juga diambilkan, disimpan di dalam lemari untuk diberikan nanti ketika pulang. Tapi rupanya anak-anak sesudah memakan kue-kue tersebut, mereka merasa kekurangan, sehingga pada akhirnya minta lagi. Ibu sudah menjawab, sudah habis. Ah, itu di lemari masih ada, kata anak-anak. Itu untuk ayah. Oh enggak, pokoknya minta terus. Walhasil sang ibu akhirnya marah. Saking marahnya karena kemana-mana kuenya bu. Akhirnya dengan marah lemari dibuka, diambil piringnya. Dengan marah pula diberikan kue-kue kepada anak sambil berkata, "Ni makan sekalian piringnya." Tetapi namanya anak-anak, diberi tetap bergembira sekalipun sang ibu marah. Pemberian yang semacam itu, jika Allah mengabulkan kita karena kita memaksa-maksa, ya, apalagi diungkit engkau telah berjanji akan mengabulkannya ya Allah, mana buktinya? Terus saja begitu, maka Allah pada akhirnya bisa saja mengabulkan tetapi tidak ridha, dan pemberian itu bisa mencelakakan kita. Oleh karena itu, serahkan dengan ikhlas kepada Allah. Di situ inti daripada tawakal. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ialah menerima segala keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Anda akan menjawab, ya, kita akan menerima dengan ikhlas selama Allah memberi sesuai dengan yang kita inginkan. Pada umumnya begitu. Sebagai contoh, anak sakit, tentu kita ingin sembuh. Kita berusaha membawa anak itu ke dokter dengan semua biayanya kita tanggung. Di samping itu juga kita sudah berdoa sebanyak-banyaknya. Begitu pula akhirnya segalanya kita serahkan kepada Allah, karena dokter juga berkata, "Saya hanya berusaha, yang menentukan adalah Allah." Oleh karena itu, diserahkanlah kepada Allah. Ternyata itu pun belum cukup. Kalau belum bisa menerima keputusan Allah dengan ikhlas, Ya, kalau anak itu akhirnya sembuh, tentu kita menerima dengan ikhlas. Tapi bagaimana mungkin jika Allah mentakdirkan anak kita malah meninggal dunia? Apa kita harus ikhlas? Ya. Caranya bagaimana? Jangan bersungkan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dialami oleh Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir yang sedang memberi pelajaran kepada Nabi Musa, melihat ada seorang anak kecil dielus-elus kepalanya, tiba-tiba direbahkan di tanah dan disembelih, dibunuh. Sehingga tentu Nabi Musa marah-marah. Padahal sebelumnya Nabi Musa sudah berjanji, saya tidak akan bertanya sesuai dengan syarat yang Anda berikan pada saya selama saya menjadi murid Anda. Nyatanya Nabi Musa gagal tetap bertanya. Nabi Khidir tentu marah. Apa kata saya? Kamu tidak mungkin sabar dengan saya. Sudah saya katakan sebelumnya, kamu memaksa juga. Nyatanya apa? Kamu telah melanggar janjimu sendiri. Padahal saya sudah berjanji, apapun yang saya kerjakan di hadapanmu akan aku terangkan kepadamu. Ketahuilah, anak yang saya bunuh ini bukan semata-mata karena saya orang jahat. Allah memberi wahyu kepada saya agar saya membunuh anak itu. Karena apa? Anak ini menurut takdirnya nanti kalau sudah besar akan menjadi penjahat. Padahal kedua orang tuanya adalah orang-orang solihain, orang-orang yang saleh. Akan menderita sekali punya anak yang semacam ini. Oleh karena itu Allah memerintahkan saya agar membunuh dia dengan syarat Allah akan mengganti anak tersebut dengan anak berikutnya yang menjadi anak saleh, menjadi kebanggaan orang tua dan membawa kebahagiaan. Saat itulah Nabi Musa menyadari kesalahannya dan menyadari sedikitnya ilmu yang dikuasainya, karena namanya juga sedang mengaji. Begitu juga jika kita mengalami musibah, anak sudah kita usahakan berobat, kita doakan, bahkan kita sudah serahkan pada, bukannya anak itu sembuh, tetapi malah meninggal dunia, yakinlah Allah pasti bermaksud jauh lebih baik dari apa yang kita rasakan. Anak yang masih belum balig meninggal dunia jelas akan masuk ke dalam sorga. Wallahu bidzalimi lil hadits, karena Allah tidak zalim, tidak suka berbuat aniaya. Sebaliknya yang ditakdirkan Allah bagi orang yang taat adalah yang baik. Kesedihan anak akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih mahal. Mungkin saja anak berikutnya nanti akan menjadi anak yang betul-betul membahagiakan orang tua. Oleh karena itu, andai kata kita tidak kecewa dengan keputusan Allah setelah kita yang berusaha untuk bertawakal, insya Allah kita akan memperoleh ganti yang jauh lebih baik, apakah itu di dunia ini ataupun di akhirat. Dengan demikian, orang yang bertawakal betul-betul dengan cara yang baik dan benar, insya Allah di satu sisi kita akan memperoleh ketenangan hidup, iman kita semakin mantap, usaha kita semakin getol, dan doa kita semakin banyak, ibadah kita semakin mantap. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.